Mitra Bisnis, kemarin Kwik Kiyanggi telah mengungkapkan perbandingan antara model demokrasi Indonesia yang serba bebas pasca dilakukannya amandemen UUD 45 sebanyak 4 kali dengan model demokrasi di Singapura serta Tiongkok. Dalam tajuk tulisannya di web kwikkiyanggi.com, ia menyebutkan, ciri pokok dari UUD 45 pasca amandemen adalah semangat liberalisme yang sangat jauh yang terkandung di dalamnya. Dan kondisi inilah yang membedakan antara demokrasi Indonesia sekarang dengan demokrasi di Singapura serta Tiongkok, yang masih tetap mengedepankan peran pemerintah dalam pelaksanaannya. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Kwik Kiyanggi. Baik Pak Kwik, jika seperti itu kondisinya, apakah kita bisa asumsikan model demokrasi di Tiongkok serta Singapura jauh lebih baik dibanding demokrasi kita yang cenderung menimbulkan kegaduhan serta kekacauan tata negara seperti yang Bapak ungkapkan? Iya, ya, disitulah. Tadi yang Anda sebut itu sangat tepat. Bagaimana dengan lebih baik demokrasi model Indonesia atau demokrasi model Singapura dan China, gitu kan? Lantas, apakah demokrasi Indonesia sebelum amandemen UUD 45 bisa dikatakan lebih tepat dijalankan dibandingkan kita mengadopsi demokrasi dari kedua negara itu, Pak Kwik? Untuk saya, ya, demokrasi yang tercermin di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu udah bagus. Demokrasi yang seperti apa? Demokrasi tepat untuk bangsa Indonesia apabila ada seorang kelompok elit yang bijaksana yang mengetahui aspirasi rakyat dan sejauh mungkin diakomodir. Jadi rakyat memilih perwakilannya itu pun tidak 100%. Ada wakil daerah dan wakil golongan itu bisa dipilih betul-betul, difikirkan orang yang memang mengerti, yang bijaksana itu. Nah, dengan demikian lalu ada imbangan bahwa yang memimpin bangsa ini memang orang-orang yang memenuhi banyak syarat seoptimal mungkin lah. Ditinjau dari sudut kejujuran, integritas, pengetahuan, segala macam gitu. Kebijakan, orang bijak lah gitu. Nah sekarang kan tidak. Nah jika demikian, seberapa besar urgensinya kita untuk kembali dulu pada model demokrasi Indonesia sebelum UUD di amandemen? Menurut saya kita harus cukup realistis. Sekarang tinggal dua, yang satu adalah biarkan aja. Oleh karena ini memang proses yang harus kita alami katanya, dan ini harga yang harus kita bayar, mahalnya nggak kira-kira bisa, mahalnya itu bisa sampai bubarnya NKRI segala macam, tapi memang ada elit yang konsisten, yang matanya biar bubar. Oh, jadi ini demokrasi, liberalisme segala macam itu diangkat sampai menjadi suatu agama yang luar biasa. Saya tidak termasuk kelompok itu. Demikian Kwik Kiyanggi, Benny Rahmadi, Pas FM.